Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, baik, kita lanjutkan faidah yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala syarih Asy-Syaikh Al-Allamah Ad-Doktur Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, al-fa'idatu tsaminah asyrah, anna tarkar ruqyati wal kayyi min tahqiqit tauhidi. Bahwasanya meninggalkan ruqyah dan kay itu di antara bentuk tahqiqut tauhid, di antara bentuk pemurnian tauhid atau realisasi tauhid. Demikian yang tertulis di cetakan yang Anda pegang. Bagaimana di cetakan antum? Sama seperti ini bunyinya. Anna tarkar ruqyati. Ya, betul. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, sebagaimana pada penjelasan yang sudah kita sampaikan dari beliau terkait dengan ruqyah, seorang yang melakukan ruqyah itu hukumnya apa? Mubah minimalnya, ya. Dan tidak ada unsur karohah sedikit pun padanya. Adapun yang makruh, yang hukumnya makruh adalah bukan ruqyahnya, tapi apa? Istirqa. Apa istirqa itu? Meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Meminta untuk diruqyah. Itulah yang makruh, yang bisa meluputkan seseorang dari keutamaan untuk dukhulul jannah bighairi hisabin wal adab. Yang bisa meluputkan seseorang dari termasuk dalam golongan 70 ribu orang yang masuk dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Adapun orang yang melakukan ruqyah atau diruqyah orang lain tanpa meminta, atau dia meruqyah orang lain, maka yang seperti ini sama sekali tidak bertentangan dengan hadis ini. Ya. Sehingga, wallahu ta'ala a'lam, yang lebih tepat mungkin di sini adalah lafadz istirqa. Anna tarkal istirqa wal kay au wa talabil kay min tahqiqit tauhid, termasuk bentuk pemurnian atau realisasi tauhid. Karena kalau kita terjemahkan demikian, atau kita maknai demikian, bahwasanya meninggalkan ruqyah termasuk pemurnian tauhid, Rasulullah SAW sendiri melakukan ruqyah. Begitu pula para sahabat yang mulia, ridwanullahi ta'ala alaihi majma'in, juga melakukan ruqyah. Meruqyah orang lain. Ya. Dan tentunya kita meyakini bahwasanya Rasulullah dan para sahabat, mereka lah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan keutamaan ini. Dan mereka lah orang-orang yang paling terdepan di dalam tahqiq at-tauhid, di dalam pemurnian dan realisasi tauhid. Sehingga, sekali lagi, wallahu ta'ala a'lam, yang lebih tepat adalah istirqa. Anna tarkal istirqa. Ya. Kemudian, faedah yang berikutnya, al-fa'idah at-tasiyah asyrah, talabud du'ai minal fadil fi hayatihi. Meminta doa dari seorang yang lebih utama di masa hidupnya. Yang seperti ini boleh di dalam syariat. Sebagaimana yang dilakukan Uqasyah ibn Mihsan, meminta doa kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, Ud'allaha ayyaj'alani minhum. Doakan kepada Allah agar memasukkan aku ke dalam golongan mereka. Menjadikan aku termasuk golongan mereka. Maka yang seperti ini boleh secara syar'i meminta doa kepada seorang yang lebih utama ketika masih hidup. Ini syaratnya. Boleh meminta kepada orang lain selama yang diminta doanya itu masih hidup. Ya, dan ini termasuk bentuk tawassul syar'i. Termasuk bentuk tawassul yang syar'i sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya At-Tawassul. Di antara bentuk tawassul yang syar'i adalah meminta untuk didoakan orang lain yang dipandang lebih soleh, lebih alim, lebih bertakwa daripada dirinya. Syaratnya, orang tersebut masih hidup. Ya, hayyun, qadir, dan hadir. Ya, orang tersebut masih hidup, kemudian ada di tempat dalam artian bisa mendengar permintaannya, ya, dan mengetahui permintaannya, kemudian bisa untuk melakukan apa yang diminta. Ya, bisa untuk melakukan apa yang diminta. Makanya seperti ini hukumnya, boleh. Walaupun dijelaskan para ulama, talabud du'a minal ghair, meminta orang lain untuk mendoakan dirinya, atau dengan kata lain, minta untuk didoakan orang lain, ini sama halnya meminta sesuatu dari orang lain. Termasuk di dalam hukum ya, al-mas'alah. Hukum meminta sesuatu kepada orang lain. Sehingga para ulama menjelaskan, hukum asalnya lebih afdol seseorang untuk mendoakan dirinya sendiri. Lebih afdol seseorang untuk berdoa ya, bagi dirinya sendiri. Tidak meminta doa dari orang lain. Tapi terkadang hal tersebut dibolehkan secara syar'i ketika seorang hamba memandang dirinya melakukan banyak doa, melakukan banyak dosa, kemaksiatan, melakukan banyak pengremehan terhadap hukum-hukum syariat, maka dia meminta tolong kepada orang lain untuk berdoa yang mana orang tersebut dipandang doanya lebih didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hukumnya mubah, walaupun yang lebih utama adalah berdoa sendiri. Tidak meminta orang lain. Faedah yang berikutnya, faedah yang ke-20, alamun min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Tanda atau salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu tanda di antara tanda-tanda kenabian Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasallam, Rasulullah. Haitsu akhbara anna ukkasyata min as-sab'in alladziina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala 'adzabin. Ketika Rasulullah memberitakan bahwasanya Ukkasyah termasuk 70 golongan, ya, maksudnya adalah 70.000 orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Ketika Ukasyah meminta, Udu'ullaha ayyaj'alani minhum, maka Rasulullah menjawab bagaimana? Anta minhum. Maka ini adalah berita, khabar dari Rasulullah bahasanya Ukasyah ibn Mihsan termasuk ke dalam golongan 70.000 orang tersebut. Faqutila syahidan fi hurubir riddati radhiyallahu anhu. Maka selang beberapa waktu, ya, ternyata memang Ukasyah ibn Mihsan terbunuh dalam keadaan syahid di perang Riddah radhiyallahu anhu. Itu perang yang terjadi antara kaum muslimin sepeninggal Rasulullah alaihi wasallam, di mana ketika itu bangsa Arab banyak yang murtad keluar dari Islam, kemudian diperangi, ya, berdasarkan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana dengan sebab perang tersebut, ya, kebijakan Abu Bakar As-Siddiq tersebut Akhirnya banyak orang-orang yang tadinya murtad kembali kepada Islam. Ukasyah ibn Mihsan terbunuh pada peperangan tersebut dalam keadaan syahid. Maka ini di antara bukti atau tanda dari kenabian Nabi alaihissalatu wassalam. Terjadi apa yang beliau beritakan. Faedah berikutnya. Faedah yang ke-21. Fadilatu Ukasyah ibn Mihsan radhiyallahu anhu. Keutamaan Ukasyah ibn Mihsan radhiyallahu anhu. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang ke-22. Al-faedah ats-tsaniyah wal 20, isti'malul ma'arid wa husnu khuluqihi. Penggunaan al-ma'arid. Al-ma'arid itu adalah bentuk jamak dari mi'rad. Al-ma'arid bentuk jamak. Bentuk tunggalnya mi'radun. Mi'rad. Ya, dijelaskan di dalam kamus bahwasanya mi'rad itu adalah lafdzun lahu ma'nayan qaribun wa ba'idun wa yuradu bihi al-ba'id minhu. Adalah sebuah lafaz yang memiliki dua makna. Ada makna yang dekat dan ada makna yang jauh. Akan tapi diucapkan, dimaksudkan ketika diucapkan, dimaksudkan dengannya makna yang jauh. Ya. Atau juga bisa bermakna al-alfat ma'aridul ma'ani. Lafat-lafat yang mengandung makna yang ma'arid. Ya. Ini adalah kata-kata yang tujam miluha wa tuzayyinuha. Lafat-lafat yang diperbagus dan dihiasi. Atau boleh kita maknakan al-ma'arid ini dengan bahasa kita dengan ungkapan yang halus. Ya. Ungkapan yang halus. Maka di dalam hadis ini, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, terdapat dalil tentang disyariatkannya penggunaan al-ma'arid. Disyariatkannya menggunakan ungkapan-ungkapan yang halus. Hal itu terjadi ketika Rasulullah SAW ditanya atau diminta oleh Ukasyah ibn Mihsan, ya, Ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Maka Rasulullah menjawab, anta minhum. Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar menjadikan aku termasuk mereka. Maka Rasulullah menjawab, ya, engkau termasuk mereka. Tiba-tiba ada seorang pria lagi yang berdiri, meminta dengan permintaan yang serupa. Ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya. Faqama rajulun akhar. Thumma qama rajulun akhar. Faqala ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Meminta dengan permintaan yang sama. Tapi kemudian Rasulullah menjawab dengan jawaban yang mengandung ma'arid tadi. Mengandung mi'rad. Ya. Sabaqa kabiha Ukasyah. Telah mendahuluimu dengannya Ukasyah. Inilah ma'arid atau mi'rad yang dipergunakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kenapa Rasulullah tidak misalnya menjawab dengan la misalnya. Wahai Rasulullah, doakan agar aku termasuk mereka. Ah, tidak usah, misalnya. La, tidak perlu, misalnya. Atau misalnya dengan menjawab, jika memang Rasulullah mengetahui ketika itu, bahwasanya pria yang kedua tadi yang meminta tadi berdasarkan wahyu, Rasulullah tahu bahwasanya orang tersebut bukan termasuk golongan 70.000 orang yang mendapatkan keutamaan tadi. Bisa saja Rasulullah menjawab dengan lasta minhum. Kalau misalnya Rasulullah tahu berdasarkan wahyu. Wahai Rasulullah, doakan agar aku termasuk mereka. Engkau bukan termasuk mereka. Bisa saja Rasulullah menjawab dengan jawaban yang tegas seperti itu. Tapi di sini, ya, termasuk bentuk keluhuran akhlak dan budi pekerti Rasulullah SAW, beliau memilih ungkapan yang halus. Sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahulimu dengannya. Ini diantara dalil yang menunjukkan bolehnya kita melakukan atau mempergunakan al-ma'arid ini. Dan ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Memilih ungkapan yang lembut, yang halus, yang baik, yang lebih bisa menjaga perasaan orang lain. Ya. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya. Beliau menjelaskan lam yurid an-nabi ay yaqula lahu la. Nabi tidak mau menjawab dengan ucapan la. Ya. Tidak. Misalnya ketika diminta, wahai Rasulullah, doakan agar aku termasuk mereka. Bisa saja Rasulullah menjawab la, ya, tidak. Ya. Tapi Rasulullah tidak memilih jawaban tersebut, walakin qala sabaqaka biha. Akan tapi beliau memilih untuk menjawab sabaqaka biha, telah mendahulimu dengannya. Dengannya di sini dhamir ha kembalinya kepada ai bihadzihil manqabah wal fadilah. Telah mendahulimu dengan keutamaan dan kemuliaan tersebut, ukasyah. Ini makna yang pertama. Atau juga dhamir ha bisa dimaknakan au bihadzihil mas'alah. Telah mendahulimu dengan permintaan ini, ukasyah. Ya. Ibnu Mihsan. Demikian, ya. Dan di sini terdapat tafsilun jamil min Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Terdapat perincian yang sangat detail dari Syekh Al-Utsaimin ketika menjelaskan kenapa atau alasan apa yang melatar belakangi Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk menggunakan ma'rid atau mi'rad di dalam kesempatan tersebut. Alasan apa yang mendasari Rasulullah untuk memilih menggunakan ma'rid ketika itu? Kenapa tidak menjawabnya secara tegas? Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, waqad ikhtalafal ulama, para ulama berbeda pandangan. Limadza qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hadzal kalam? Kenapa Rasulullah memilih jawaban ini? Itu jawaban yang menggunakan ungkapan yang halus ini. Faqila, maka ada yang mengatakan di antara pendapat ulama, ada yang mengatakan innahu kana munafiqan. Orang kedua yang meminta tadi itu adalah orang munafik, termasuk golongan al-munafiqun. Fa arada ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam alla yujabihahu bima yakrah ta'lifan. Maka Rasulullah tidak ingin ya menghadapi pria munafik tadi dengan ucapan yang akhirnya menjadikan dia makin lari ya. Dalam rangka apa ta'lif? Rasulullah menjawab dengan ungkapan yang halus untuk ta'lif, untuk melembutkan hatinya. Agar tidak menjadikan dia semakin lari dan menjauh. Ya. Ini ihtimal al-awwal. Kemungkinan yang pertama dari pendapat para ulama. Dan ada yang berpendapat atau mengatakan, waqila khafa ayyan fatiha al-babu fayatlubuha man laysa minhum. Karena Rasulullah khawatir jika pria yang kedua ini juga dikabulkan permintaannya, artinya Rasulullah juga mendoakan si pria tadi agar termasuk golongan yang 70 ribu orang itu, maka akan terbuka pintu, akan berdiri lagi orang yang ketiga. Kalau orang ketiga, ada orang ketiga meminta dan didoakan, berdiri lagi orang yang keempat, dan seterusnya. Gak berhenti-berhenti. Maka untuk menutup pintu itu, Rasulullah memangkasnya dengan apa? Jawaban tadi, sabaqaka biha ukasha. Biar tidak ada orang ketiga yang berdiri lagi untuk meminta pertanyaan yang serupa. Yang dikhawatirkan kalau pintu itu terbuka, makin banyak orang yang meminta, khawatir ada orang-orang yang meminta keutamaan tersebut dalam keadaan laisa minhum. Dalam keadaan orang itu bukan golongan 70 ribu orang. Ya. Demikian alasan yang melatar belakangi Rasulullah SAW. Kenapa memakai al-ma'arid pada kesempatan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Dan sekali lagi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Penggunaan al-ma'arid ini juga la ifrat wa la tafrit. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pergunakan la ifrat wa la tafrit. Tidak berlebihan dan tidak ya, tidak pernah menggunakannya sama sekali. Kita pergunakan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Ya, pada kondisi-kondisi yang memang dibutuhkan. Nah, ungkapan-ungkapan yang halus. Ya. Misalnya, contoh dalam kehidupan rumah tangga. Suami istri misalnya. Sang istri memasak masakan. Dicicipi oleh suaminya. Dalam keadaan masakannya itu ada kurang garam. Ya. Ketika ditanya sang suami, bagaimana rasanya? Kalau sang suami tidak memakai ma'arid, ungkapan yang halus, bisa saja dia mengatakan, ah, enggak enak masakannya. Masakannya tidak enak. Bagaimana coba perasaan istri ketika mendengarnya? Sakit hati. Tapi ketika sang suami pandai, cerdas, memakai ma'arid dalam kondisi seperti itu, dia tetap bisa menjaga perasaan istrinya. Misalnya dengan ungkapan, kalau misalnya masakan ini ditambah garam, insya Allah lebih zen. Rasanya lebih lezat. Tidak menyakiti sang istri. Ini contohnya. Contoh yang lain misalnya, dalam kehidupan atau dalam dunia pendidikan misalnya. Seorang guru ingin menjelaskan keadaan seorang murid, seorang talib kepada bapaknya, kepada wali murid, kepada wali talib. Si murid ini tertinggal belajarnya karena kemampuannya yang kurang. Coba kalau misalnya ketika menjelaskan sang guru tadi, menjelaskan kepada wali murid, kepada bapak si murid ini, anaknya bapak ini bodoh. Lugas ungkapannya, tegas. Tapi apa? Tidak memperhatikan ungkapan yang halus. Makanya seperti ini bisa membuka pintu perselisihan, ketersinggungan. Tapi kalau misalnya bisa ya menggunakan ma'arid, ungkapannya lebih halus, maka akan bisa menjaga perasaan orang lain. Anaknya bapak kurang bisa memahami pelajaran. Maknanya sama, ya tertinggal karena kemampuannya yang kurang. Tapi memakai ungkapan yang lebih halus. Yang seperti ini disyariatkan dan dicontohkan Rasulullah SAW. Dan kita hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan yang halus di dalam pembicaraan kita, ya, untuk menghindari mafsadat yang lebih besar. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan. Isti'malu al-ma'arid wa husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Dan baiknya akhlak beliau, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu lam yaqul lirrajul, di mana beliau tidak mengatakan lirrajulil akhar, kepada pria yang kedua tadi ketika meminta, lasta minhum, engkau bukan termasuk mereka. Sebagaimana yang dijelaskan tadi. Faedah yang berikutnya, faedah yang ke-23, al-faedatus tsalitsah wal isrun. Saddud dharai' li'alla yaquma man laysa ahlan fayuraddu wallahu a'lam. Ini apa yang dilakukan Rasulullah ketika menggunakan jawaban sabaqaka biha ukasyah adalah apa? Saddud dharai', dalam rangka saddud dharai', menutup pintu atau celah yang bisa mengantarkan kepada perkara yang jelek. Itu saddud dharai'. Disyariatkan dalam agama kita, dalam Islam. Menutup segala pintu atau celah yang bisa membawa atau menyeret kepada perkara yang tidak bagus. Ya. Li'alla yaquma man laysa ahlan fayuraddu. Agar tidak berdiri orang-orang yang bukan termasuk ahlinya, sehingga akhirnya ditolak doanya. Itu tidak termasuk 70 ribu orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib. Inginnya tadi melanjutkan bab yang baru, tapi karena waktu sudah larut, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, biidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Atau masih bisa kita lanjutkan? Sudah kemalaman. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.